saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Bismillah. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Sahabat Ismail Radio, sesaat lagi kawula muda di berbagai belahan dunia akan dibuat gaduh dengan isu yang dinamakan Hari Cinta, atau di kalangan para pemuda dikenal dengan nama Hari Valentine. Banyak dari para pemuda dan pemudi muslim yang turut hanyut dalam perayaan Hari Cinta ini. Saudaraku, saudariku, bila kita amati perilaku mereka pada hari ini, niscaya kita temukan banyak keanehan, di mana mitos cinta yang diekspresikan dengan hanya sekuntum bunga dan sepotong coklat atau yang sejenisnya. Lalu kaum hawa jadi lupa daratan bila telah mendapatkan hadiah tersebut, dan akhirnya pasrah bila sudah mendapatkan hadiah tersebut. Padahal kita tahu berapalah harga sekuntum bunga atau sepotong coklat atau yang sejenisnya. Akan tetapi, harga diri dan kesucian diri diserahkan begitu saja hanya karena bunga atau sepotong coklat yang dibubuhi dengan janji-janji gombal. Anda tidak percaya? Silahkan buktikan dengan Anda menuntut untuk segera menikah pada malam itu juga. Anda pasti tahu bahwa tidak ada obat cinta paling manjur selain pernikahan. Lam yarolil mutahabbaini mithla tazwij. Tidak ada penawar yang lebih manjur bagi dua insan yang saling mencintai dibanding pernikahan. Hadis riwayat Ibnu Majah, Al-Hakim, Al-Bazzar, dan dihasankan oleh Al-Albani dalam silsilah Al-Ahadith As-Sahihah. Atau, pintalah pemuda yang konon pangeran Anda untuk membayangkan wajah Anda yang telah keriput atau mungkin cacat karena suatu kecelakaan atau penyakit. Mungkinkah dia kuasa melakukannya? Atau sebaliknya, coba Anda membayangkan wajah pemuda pujaan hati Anda yang telah ompong atau cacat karena suatu kecelakaan atau penyakit. Lalu, masihkah cinta Anda seperti sedia kala? Atau mungkinkah Anda masih siap untuk meneruskan hubungan cinta dengannya? Atau mungkin, bayangkan ya, lelaki lain yang lebih tampan dan yang lebih berduit yang datang melamar Anda. Lalu, akankah Anda masih mencintainya? Padahal, dia telah jatuh miskin, berpakaian seperti gembel, dan hidup di pinggir kali dan yang lain-lain. Saudaraku, saudariku, renungkanlah baik-baik. Janganlah engkau korbankan kehormatan dirimu hanya demi janji-janji gombal dan isu-isu belaka yang menyesatkan. Ya. Bila Anda cinta kepadanya karena penampilannya, maka tidak lama lagi akan luntur bersama pudarnya penampilan. Lalu, bila cinta karena harta kekayaan, maka akan dengan mudah dibeli oleh orang lain dengan penawaran yang lebih mahal. Lalu, bila cinta karena jabatan, maka tidak lama lagi akan luntur bersama habisnya masa jabatan. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Cinta sejati tidak kenal penampilan atau jabatan atau harta kekayaan. Hanya ada satu alasan cinta abadi yang suci, yaitu karena iman dan akhlak yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunkahul mar'atu li arba: limaliha wa li hasabiha wa jamaliha wa li diniha fadhfar bi dzatid din taribat yadak." Biasanya wanita dinikahi karena satu dari empat alasan berikut: hartanya, kedudukan sosialnya, kecantikannya, dan agamanya. Maka pilihlah wanita yang beragama bagus, niscaya engkau beruntung. Muttafaqun alaih. Cinta abadi tidak kenal hari, bulan, atau tempat. Namun cinta abadi yang dilandasi oleh iman akan abadi hingga hari akhir nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-akhillaa yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin." Orang yang saling mencintai pada hari itu, yaitu hari kiamat, akan saling memusuhi kecuali orang-orang yang cintanya karena alasan takwa. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasihatku untukmu.